Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih kita bahas ayat dari surat Al-Mu'minun, yaitu ayat yang ke-91 dan 92. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil anak. Tidak memiliki satu anak pun. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada satu sembahan pun yang hak bersama Allah. Idzan, seandainya demikian, ada sembahan lain yang hak disembah bersama Allah, la dahaba kullu ilahin bima khalaqa, niscaya masing-masing ilah, masing-masing sembahan akan membawa pergi apa saja yang dia ciptakan, wala ala ba'dhum ala ba'd, dan sebagian mereka akan berusaha mengalahkan sebagian yang lain. Subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah Maha mengetahui perkara ghaib dan perkara syahadah. Fata'ala amma yusyrikun, maka Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini terdapat dalil tamanu', dalil logika, dalil logis untuk membantah orang-orang musyrik yang meyakini bahwa ada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Seandainya ada sembahan, demikian juga seandainya ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya masing-masing pencipta itu akan membawa pergi ciptaannya. Kemudian setelah itu masing-masing dari mereka akan berusaha mengalahkan yang lain. Masing-masing dari para pencipta itu akan mengalahkan pencipta yang lain. Ini konsekuensi ya keyakinan orang-orang musyrik. Ya, terutama orang-orang yang meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu jika ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka semua tidak akan mungkin bersatu. Ya. Tidak akan mungkin bersatu. Ya. Sebab kalau bersatu ya, di dalam satu kekuasaan, satu kerajaan, satu alam yang diatur oleh mereka semua, jika mereka bersatu, ya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya, adalah mereka saling berta'awun, bantu-membantu. Kerjasama dan bantu-membantu di dalam mengatur dan mengurus ya, kekuasaan yang mereka kuasai bersama. Kemungkinan yang kedua adalah kalau mereka bersatu di dalam satu kekuasaan, mereka akan berselisih. Ya, akan berselisih. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mereka saling berta'awun, bantu-membantu. Jika kemungkinan yang pertama ini yang terjadi, mereka saling bantu-membantu dan berta'awun, para pencipta, para Tuhan itu bantu-membantu, maka konsekuensinya adalah mereka merupakan ya, pencipta-pencipta, penguasa-penguasa yang lemah karena membutuhkan bantuan satu sama lain. Lemah, ta'awun. Ya. Kalau begitu, tidak ada satupun dari mereka yang berhak diibadahi. Karena masing-masing dari mereka adalah zat-zat yang lemah, ajiz. Zat-zat yang lemah. Dan tentu ini tidak mungkin. Dan ini tidak mungkin. Kalau begitu akhirnya ya, tidak ada sembahan yang diyakini berhak untuk diibadahi. Sebab semuanya lemah. Ya. Buktinya mereka butuh ta'awun, saling bantu-membantu di dalam mengurus alam ini. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu ikhtilaf. Ya. Tidak saling berta'awun, tapi saling ikhtilaf, berselisih. Mereka bersatu di dalam satu kekuasaan, ya, kemudian ikhtilaf, berselisih. Ini juga tidak mungkin. Ya. Ini juga tidak mungkin secara realita. Seandainya ya, kekuasaan mereka itu satu, bersatu dalam satu kekuasaan, namun kemudian berselisih. Seandainya berselisih, niscaya akan nampak perselisihan mereka itu di alam semesta ini. Ya. Mungkin matahari terkadang terbit dari arah timur, kemudian di hari yang lain terbit dari arah barat, kemudian dari arah mata angin yang lain. Ya. Terkadang begini dan terkadang begitu. Ya. Makhluk-makhluk ini akan kacau. Pasti akan nampak kekacauan di alam semesta ini seandainya ada beberapa pencipta dan penguasa yang bersatu di dalam satu kekuasaan namun kemudian berselisih. Pasti akan nampak efeknya di alam semesta ini. Sehingga dua-duanya tidak mungkin. Kesimpulannya, dua-duanya tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin bersatu dan saling berta'awun sehingga semuanya berarti lemah. Tidak mungkin lemah. Atau bersatu kekuasaannya kemudian berselisih. Ini juga tidak mungkin secara realita. Karena kenyataannya alam semesta ini berjalan dengan sedemikian teraturnya. Sehingga kesimpulannya tidak mungkin ada beberapa sembahan atau beberapa penguasa yang bersatu di dalam satu kekuasaan ini. Enggak mungkin. Ya. Tapi kalau tetap diyakini, tapi tetap ada beberapa penguasa, beberapa pencipta. Ya sudah. Seandainya memang demikian, ada beberapa pencipta, beberapa penguasa. Ya, seandainya. Maka tidak mungkin bersatu di dalam satu alam ini, satu kekuasaan. Tidak mungkin kekuasaan mereka dan kerajaan mereka satu. Pasti masing-masing akan membawa pergi kekuasaannya dan kerajaannya. Untuk diatur, diurus sendiri-sendiri. Ya, sebab kalau bersatu, kekuasaannya sama. Ya, maka akan ada dua konsekuensi tadi yang dua-duanya tidak mungkin. Ta'awun atau berselisih. Kalau ta'awun berarti mereka semua lemah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Dan ini jelas. Suatu hal yang batil, tidak mungkin. Tidak ada yang berhak diibadahi. Kemudian atau kemungkinan kedua berselisih. Berselisih ini juga tidak mungkin secara realita kenyataannya alam ini sangat teratur. Sehingga yang ada adalah kemungkinan berikutnya. Ya sudah, seandainya memang seperti yang kalian klaim ada beberapa penguasa. Ada beberapa sembahan yang menguasai. Ya, maka kemungkinannya adalah masing-masing membawa pergi kuasaannya untuk mereka atur sendiri-sendiri. Itulah yang Allah Ta'ala firmankan, idzan wa makana ma'ahu min ilah, dan tidak ada satu sembahan pun yang berhak diibadahi bersama Allah Ta'ala. Idzan, seandainya ada sembahan lain bersama Allah Ta'ala yang berhak diibadahi, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Pasti masing-masing sembahan itu akan membawa pergi apa yang dia ciptakan untuk diatur sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah membawa pergi ya, kekuasaannya untuk diatur sendiri-sendiri, kemungkinan yang berikutnya akan merembet. Ya, akan merembet atau beralih kepada kemungkinan atau keadaan berikutnya. Yaitu pasti akan berusaha untuk mengalahkan dan merebut kekuasaan yang lain. Sebagaimana mulukud dunia, para raja di dunia. Setelah kekuasaan mereka stabil di suatu wilayah, mereka akan berusaha merebut wilayah-wilayah yang lain untuk menjadikan semuanya di bawah kekuasaannya. Nah, itulah yang Allah Ta'ala firmankan berikutnya, wala 'ala ba'dhuhum 'ala ba'd. Seandainya demikian, maka masing-masing sembahan akan membawa pergi apa yang dia ciptakan. Wala 'ala ba'dhuhum 'ala ba'd, dan sebagian mereka akan berusaha mengalahkan sebagian yang lain. Kemudian para ulama menerangkan terkait dengan kalimat ini atau keadaan ini. Ketika sembahan-sembahan itu, penguasa-penguasa itu berusaha untuk saling mengalahkan dan menguasai. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari, namun kita ulas lagi. Kemungkinan yang pertama, di dalam keadaan ini, ya, adalah an yatamana'u. Mereka sama kuat, sehingga disebut dengan dalil tamanu', argumen logis ini disebut dengan dalil tamanu'. Ini sama-sama kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, tidak bisa saling mengalahkan. Tamanu', seandainya demikian, tidak ada yang bisa saling mengalahkan, padahal sudah berusaha untuk merebut. Ya, berarti semua penguasa itu adalah zat-zat yang lemah, bukan zat yang memiliki kesempurnaan mutlak, absolut. Ya, berarti masih ada sisi kelemahannya. Kalau demikian, maka tidak ada yang berhak diibadahi, karena nggak ada yang bisa saling mengalahkan, nggak ada yang bisa mengalahkan. Semuanya tidak bisa saling mengalahkan. Setelah berusaha gagal semua. Ya. Ini menunjukkan sifat ajaz, kelemahan, ketidakmampuan, dha'f, kelemahan. Ya, kalau demikian tidak berhak diibadahi. Tidak ada satupun dari mereka yang berhak diibadahi. Dan ini satu hal yang batil, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi. Suatu hal yang batil. Ya. Atau kemungkinan kedua, salah satu dari penguasa-penguasa itu berhasil mengalahkan yang lain. Satu penguasa, satu pencipta, itulah yang menang. Kalau demikian, jika kemungkinannya ini, berarti dialah yang berhak diibadahi, adapun penguasa-penguasa yang lain sudah kalah, tidak berhak untuk diibadahi. Sehingga kembalinya kepada satu sembahan yang berhak diibadahi. Ya, tidak ada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diibadahi. Kesimpulannya kembali pada kalimat wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada satu sembahan pun yang berhak diibadahi bersama Allah Ta'ala. Ya. Nah. Kalimat di dalam ayat ini menunjukkan bahwa sembahan yang diibadahi mestinya adalah sembahan yang mencipta. Sehingga ketika Allah Ta'ala menyatakan wa ma kana ma'ahu min ilah, tidak ada satu pun sembahan yang berhak diibadahi bersama Allah. Allah menyebutkan idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq. Seandainya demikian, ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah, maka masing-masing sembahan itu akan membawa pergi apa yang dia ciptakan. Akan membawa pergi makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Ini menunjukkan bahwa sembahan yang hak adalah zat yang Maha Pencipta. Ini masuk dalam kaidah yang telah kita pelajari. Ar-rububiyah mustalzimatun lil uluhiyah. Rububiyah, perkara mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, ini menuntut dialah yang diibadahi. Menuntut untuk diibadahi semata. Hanya dia yang diibadahi. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Ya. Jadi perkara-perkara rububiyah, mencipta, memberi rezeki, mengatur dan seterusnya, menuntut ya, untuk dialah yang diibadahi, yang disembah. Naam. Sebaliknya al-uluhiyah mutadhamminatun lirububiyah. Ya, uluhiyah peribadatan itu terkandung di dalamnya keyakinan rububiyah. Ya, al-uluhiyah peribadatan ya, terkandung di dalamnya keyakinan rububiyah. Ini keyakinan bahwa yang diibadahi, yang disembah itu memiliki kemampuan-kemampuan rububiyah, mencipta, memberi rezeki, mengatur. Ya. Naam. Jadi ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, ya, terkandung di dalam perbuatannya itu keyakinan bahwa dia itu memiliki keyakinan-keyakinan tertentu terhadap sembahannya. Entah mungkin menghidupkan atau mematikan atau memberi rezeki ya, atau mengatur, walaupun bukan pengaturan yang mutlak di alam ini, tapi ya mungkin mengatur sebagian dari alam ini, mengatur itu. Ya. Jadi uluhiyah, peribadatan itu terkandung di dalamnya unsur rububiyah. Pasti. Ya. Jadi ini dua kalimat. Rububiyah mustalzimatun lil uluhiyah. Keyakinan rububiyah ini menuntut, enggak pasti ya. Menuntut uluhiyah, menuntut peribadatan. Keyakinan kita bahwa Allah yang mencipta dan memberi rezeki menuntut kita untuk beribadah kepada Allah, menuntut. Ya. Dan kenyataannya tidak semua manusia beribadah kepada Allah ya, sebagaimana mestinya. Tidak semua manusia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Tapi menuntut. Konsekuensi rububiyah adalah uluhiyah. Sebaliknya, uluhiyah ketika ada peribadatan kepada suatu sembahan, maka peribadatan itu terkandung di dalamnya keyakinan rububiyah. Itu pasti. Keyakinan ya, bahwa sembahan tersebut memiliki kemampuan-kemampuan rububiyah. Mencipta, berzeki, mengatur, atau bahkan menghidupkan dan mematikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik. Ya. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada satu sembahan pun yang berhak diibadahi bersama Allah, tidak ada satu pun ilah. Seandainya ada ilah yang benar-benar berhak diibadahi, maksudnya begitu. Seandainya ada ilah, ada sembahan yang benar-benar berhak diibadahi. Ya. Adapun sembahan-sembahan yang ada saat ini realitanya memang banyak, tapi tidak berhak untuk diibadahi. Karena tidak mencipta, tidak memberi rezeki, dan seterusnya. Tapi seandainya ya, benar-benar ada ilah yang berhak diibadahi, ya, niscaya masing-masing ilah itu pasti akan membawa pergi makhluk-makhluk yang dia ciptakan untuk diurus sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu, ya, masing-masing akan berusaha mengalahkan yang lain untuk merebut kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Nah, ini dalil tamanu, ya, bisa dicermati dan direnungi lagi. Kemudian subhanallah amma yasifun, maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, inilah ungkapan tasbih di dalam ayat ini. Yang sedang kita bahas adalah pembahasan tentang tasbih. Yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan kelemahan. Nah, inilah ungkapan tasbih di dalam ayat ini, subhanallahi amma yasifun, yakni maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh mereka. Mereka siapa? Yakni al-mulhidun wal-musyrikun, yang disifatkan oleh para mulhid, orang-orang yang mulhid dan orang-orang yang musyrik. Ya. Hal ini dikarenakan perkataan dan keyakinan orang-orang mulhid dan orang-orang musyrik adalah perkataan dan keyakinan yang tidak pantas, tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, karena mengandung kekurangan, kelemahan, sehingga Allah Ta'ala disucikan dari keyakinan dan perkataan mereka. Alimil ghaibi wasyahadah. Nama alimi nampak di sini i'rabnya adalah sebagai na'at untuk lafzul jalalah Allahi, subhanallahi, alimil ghaibi wasyahadah. Alimil ghaibi wasyahadah, alim yakni maha mengetahui, al-ghaib yakni ma ghaba 'anil nas, ghaib yakni perkara ghaib, perkara yang ghaib. Adapun asyhadah adalah hal-hal yang berlawanan dengan ghaib, bukan perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib yaitu perkara yang tidak diketahui oleh makhluk. Ya. Adapun syahadah adalah hal-hal yang diketahui oleh makhluk. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang diketahui oleh makhluk itu perkara-perkara syahadah maupun perkara-perkara yang tidak diketahui oleh makhluk yaitu al-ghaib. Perkara-perkara ghaib. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alimil ghaibi wasyahadah. Fata'ala amma yusyrikun. Maka Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 6. Ta'ala Maha tinggi. Di dalam kata ta'ala ya, terkandung sifat Allah Ta'ala al-ulu, Maha tinggi. Seperti yang telah kita pelajari uluwullah ya, salah satu aqsam. Ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Yang pertama adalah uluwud zat. Yani Allah Subhanahu wa taala keberadaannya di atas. Allah berada di atas. Ya, di atas seluruh makhluk. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ulu as-sifat, ketinggian sifat. Yang dimaksud dengan ketinggian sifat adalah kamaluha, kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Maha tinggi, yakni Maha sempurna. Ulu'ul sifat juga disebut dengan ulu'ul qadr. Qadr yakni sifat. Ulu'ul qadr semakna dengan ulu'ul sifat, kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian macam yang ketiga adalah ulu al-qahr. Ulu'ul qahri. Yakni ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu itu tunduk di bawah kuasa Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala fata'ala amma yusyrikun, maha tinggi. Ya, termasuk maha tinggi sifat-sifatnya. Ya, maha sempurna dari apa yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik itu. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu suatu bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan darinya. Sehingga disebutkan bahwa Allah Maha tinggi. Ya, Maha tinggi jauh dari apa yang mereka persekutukan. Maha tinggi jauh dari kesyirikan-kesyirikan mereka. Menunjukkan kesyirikan itu rendah. Perbuatan syirik itu merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kesyirikan itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Di dalam perkara-perkara yang semestinya itu hanya pada Allah. Hanya milik Allah dan hanya untuk Allah. Baik perkara rububiyah maupun perkara uluhiyah. Nah, sehingga di dalam ayat ini, Al-Mu'minun ayat 91 dan 92, ya, terdapat ya, sifat salbiyah. Ya, sifat kurang yang Allah Ta'ala disucikan darinya. Ya. Yang pertama adalah ittikhadul walad. Ya, ittikhad al-walad. Memiliki anak. Ya. Apa sifat sempurna yang berlawanan dengannya? Sudah berlalu berulang kali. Yaitu apa? Al-kamal atau kamalul ghina. sifat ghina maha kaya Allah Ta'ala yang maha sempurna. Ya, kesempurnaan ghina yang Allah miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan satu orang anak pun atau satu anak pun. Demikian juga sifat salbiah yang lain, ya, adalah ya di dalam kalimat ya subhanallahi amma yasifun. Ya, yakni kesyirikan dan sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang mulhid dan orang-orang musyrik. Naam. Itu juga sama, sifat sempurna yang berlawanan dengannya adalah segala kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak, absolut. Ya, tidak ada sisi kekurangan sedikit pun di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya masih sama tentang sifat-sifat salbiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amsal. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." An-Nahl ayat 74. Ya. "Fala tadribu lillahi al-amsal." Apa maknanya? Ya. Ya. Ada dua penafsiran. Ada dua makna. "Fala tadribu lillahi al-amsal." Makna yang pertama, janganlah kalian menjadikan bagi Allah ya, adanya padanan yang serupa, yang sama dengannya. Ya. Makna yang kedua, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ يَعْنِ لَا تَجْعَلُوا لَهُ شَرِيكًا فِي الْعِبَادَةِ. Janganlah kalian ya, menjadikan untuk Allah adanya sekutu di dalam peribadatan. Di dalam peribadatan. Ya. Sehingga penafsiran yang pertama dikembalikan kepada pembahasan tentang al-asma' wa sifat. Janganlah kalian menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Jangan meyakini ada sesuatu yang sama persis dengan Allah Ta'ala. Adapun penafsiran yang kedua, yakni ya, janganlah kalian menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, kembali kepada al-uluhiyah, hak untuk diibadahi. Naam, fala tadribu lillahi al-amsal. Naam, apa makna amsal? Al-amsal merupakan bentuk jamak dari masalun. Apa makna masal? Masal yaitu na'at, was, qiyas. Ya, sifat. Sifat dan qiyas, penyamaan. Amsal artinya adalah sifat-sifat dan qiyas atau penyamaan-penyamaan. Ya. Sehingga fala tadribu lillahi al-amsal, janganlah kalian menjadikan ya. Ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sesuatu selain Allah yang sama sifatnya dengan Allah Ta'ala. Dengan kalian mengkiaskannya, menyamakannya. Naam. Teringat dengan kaidah bahwa kita tidak boleh mengkiaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kias itu tidak boleh dipergunakan terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu kias, yaitu kiasul aula. Ya, telah kita pelajari sebelumnya. Ya, bahwa kias ada tiga macam. Dua macam darinya tidak boleh digunakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang satu itu boleh digunakan ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kias yang tidak boleh digunakan ya. Yang pertama adalah kias asyumul. Ya. Kias asyumul. Nam kias syumul ya, yakni ya, menganggap atau menjadikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu termasuk di dalam ya, termasuk di dalam ya, suatu sifat yang bersifat umum. Sehingga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ya di dalam sifat tersebut, syumul. Ya, ketika disebutkan sifat misalkan al-hayah. Ya, hayah ini diyakini bermakna am. Sehingga semua hayah masuk di dalam kata ini. Baik itu hayah, sifat hidup yang ada pada Allah, maupun sifat hidup yang ada pada makhluk. Konsekuensi dari qiyas syumul adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Karena itu masuk di dalam keumuman makna sifat atau keumuman suatu lafaz. Jadi semua yang berada atau semua yang bisa dimasukkan di dalam lafaz tersebut itu sama. Itu sama persis. Namanya qiyas syumul. Nah. Kemudian macam yang kedua adalah qiyas tamtsil. Ya, qiyas tamtsil ini qiyas yang langsung menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, Allah memiliki sifat ini. Makhluk juga memiliki sifat ini. Sifat Allah ini sama dengan sifat makhluk tersebut. Sama persis. Ini qiyas tamtsil, langsung menyamakan. Ya, perbedaan antara qiyas tamtsil dengan qiyas syumul berarti menetapkan suatu lafaz yang umum dulu, satu lafaz yang diyakini bermakna umum mencakup semua yang masuk di dalam lafaz tersebut. Misalkan kata al-hayah atau al-hayyu. Ya. Meyakini bahwa semua yang disebut hayah dan semua yang disebut hay maka sama. Sama persis masuk, karena masuk dalam satu lafaz umum ini. Ya. Intinya adalah sama. Qiyas syumul dan qiyas tamtsil intinya adalah menyamakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk. Dengan kesamaan yang mutlak, sama persis. Sehingga dilarang. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah ta'ala juga berfirman, fala tadribu lillahi al-amthal. Janganlah kalian ya, menjadikan amsal. Yani kias-kias. Yang kesimpulannya adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Ini yang dilarang. Masuk di dalam larangan ini fala tadribu lillahil amsal. Sehingga larangan di sini yang dimaksudkan dengannya adalah qiyas syumul dan qiyas tamtsil yang konsekuensinya adalah menyamakan sifat-sifat Allah taala dengan sifat-sifat makhluk dengan kesamaan yang mutlak, sama persis. Adapun qiyas yang diperbolehkan telah kita pelajari yaitu qiyasul aula. Ya, apa itu qiyas aula? Ya. Al-aula maknanya secara bahasa ya pada asalnya ya lebih, lebih pantas, lebih baik, lebih berhak. Al-aula yakni lebih berhak. Lantas apa yang dimaksud dengan qiyasul aula terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang dimaksud dengan qiyasul aula adalah yang pertama, ya setiap kesempurnaan, ya setiap kesempurnaan yang mutlak, ya. Setiap kesempurnaan yang mutlak tidak ada sisi kekurangan, sisi kurang, lemah, rendah sedikit pun. Ya. Yang ada pada makhluk maka Allah subhanahu wa ta'ala sang Khaliq lebih berhak untuk memilikinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq sang pencipta lebih berhak untuk memiliki kesempurnaan tersebut. Ya. Jadi setiap sifat sempurna yang ada pada makhluk dan itu merupakan sifat sempurna yang mutlak. Maksudnya adalah tidak ada sisi kelemahan sedikit pun. Tidak ada sisi kekurangan sedikit pun. Ya. Mutlak. Kesempurnaan yang mutlak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sang Khaliq penciptanya, pencipta makhluk itu tentu lebih berhak, lebih pantas untuk memiliki sifat sempurna tersebut. Karena itu sifat sempurna yang mutlak, tidak ada sisi kurangnya sedikit pun. Ya. Kenapa? Kenapa sang Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk memilikinya? Ya karena yang pertama, dialah yang memberikan makhluk. Dialah yang memberi makhluk sifat tersebut. Berarti itu berasal dari Allah. Yani Allah yang memberi. Ya, pihak yang memberikan tentu lebih memiliki daripada pihak yang diberi. Ya. Kemudian ya, yang kedua ya. Ya. Ini istilahnya law lam yattasif bidzalikal kamal lakana fil mumkinat man wa akmalu minhu wa huwa muhal. Tapi ini tidak perlu dulu, ini harus menjelaskan hal-hal lain akhirnya nanti panjang lebar. Intinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi sifat tersebut. Ya. Si pemberi atau pemberi itu lebih pantas, lebih berhak, ya. Lebih memiliki apa yang dia berikan dibandingkan dengan pihak yang diberi. Ini jelas. Nah, ini sifat sempurna yang mutlak. Berbeda kalau sifat sempurna ya, dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain kalau dicermati sebenarnya itu sifat lemah. Seperti apa? Seperti memiliki anak. Bagi makhluk itu sifat sempurna. Ya, makhluk yang tidak bisa memiliki anak berarti kurang, ya, aib, cacat, ya. Itu sifat sempurna bisa memiliki anak. Namun kalau itu lebih lanjut itu juga merupakan sifat kurang. Kenapa? Karena menunjukkan makhluk tersebut butuh anak, makhluk tersebut butuh kepada pasangan dan lain sebagainya, butuh. Nah, sifat butuh itu merupakan sifat kurang. Demikian juga seperti makan, minum. Manusia yang tidak bisa makan, minum berarti ya bahaya ini. Sakit ya, atau kelainan dan seterusnya. Tidak sempurna fisiknya. Ya, tidak sempurna fisiknya. Jadi yang sempurna adalah bisa makan dan bisa minum. Namun, ditinjau dari sisi yang lain, jelas makan itu berarti sifat kurang. Lemah karena membutuhkan makanan. Tanpa makanan, ya akan lemah dan bisa mati. Demikian juga tanpa minuman. Itu berarti tidak bisa dikiaskan. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan dalam hal ini. Karena itu bukan sifat sempurna yang mutlak. Sifat sempurna yang nisbi, relatif. Yang dimaksud adalah sifat sempurna yang mutlak yang ada pada makhluk, maka Allah lebih berhak untuk memilikinya. Demikian juga yang kedua termasuk di dalam ya, kandungan kias aula ya, yaitu setiap sifat kurang ya, setiap sifat kurang yang mana makhluk disucikan darinya, yang mana makhluk ya disucikan darinya ya, maka sang Khalik lebih berhak untuk disucikan darinya ya. Ini sifat kurang ya, sudah ini sifat kurang, maka pada makhluk itu teranggap sebagai sifat kurang, sifat lemah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas, lebih berhak untuk disucikan dari sifat kurang tersebut. Ya. Ya, misalkan sifat apa? Kalau pada manusia sifat ya tidak bisa mendengar, tuli, ya. Buta, tidak bisa melihat dan seterusnya. Awar, ya buta sebelah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disucikan darinya. Ya, inilah kandungan qiyasul aula. Setiap sifat sempurna yang mutlak yang ada pada makhluk, maka Allah lebih berhak untuk memilikinya. Dan sifat kurang bagi makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disucikan darinya. Fala tadribu lillahi al-amthal, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya padanan-padanan. Yani janganlah kalian mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala yang konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Demikian juga makna yang lain tadi kita pelajari, yakni jangan apa? Menjadikan adanya sekutu bagi Allah dalam beribadah. Inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesungguhnya Allah maha mengetahui ya, tentang sifat-sifatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui ya sifat-sifat yang layak yang pantas bagi Allah taala. Ya. Wa antum la ta'lamun, adapun kalian tidak. Ya, kalian tidak mengetahui apa saja sifat-sifat yang layak bagi Allah taala. Seandainya Allah tidak mengajarkannya kepada kalian. Ya, sehingga karena kalian itu hukum asal tidak tahu apapun, maka jangan sok mengkiaskan Allah dengan selain Allah. Allah memiliki sifat ini, sifat itu, Allah begini dan begitu. Ya jangan. Ya, karena antum la ta'lamun. Kalian itu hukum asalnya tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang Maha mengetahui, termasuk Maha mengetahui tentang dirinya sendiri. Naam. Sehingga di dalam ayat ini terdapat sifat salbiyah yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-amsal. Ya, al-amsal. Keserupaan dan kesamaan dengan makhluk. Keserupaan dan kesamaan dengan makhluk. Ya. Apa sifat sempurna yang berlawanan dengannya? Karena sifat kurang yang dinafikan dari Allah taala di dalam Al-Qur'an dan hadis yang dimaukan darinya bukan semata-mata menafikan, tapi apa? Untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Untuk Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk Allah sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Nah, apa sifat sempurna yang berlawanan dengan keserupaan dengan makhluk, kesamaan dengan makhluk? Jawabannya adalah sifat kesempurnaan yang mutlak. Ya, sifat sempurna yang berlawanan dengan kesamaan dengan makhluk, ya, adalah sifat sempurna yang mutlak, absolut. Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya, sampai-sampai tidak ada yang bisa menyamai dan menandingi Allah taala di dalam sifat-sifat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya bersendiri di dalam kesempurnaannya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Qul, katakanlah, ya, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku hanyalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Wal itsma, dosa. Wal baghya bighairil haqq, dan menzalimi, menganiaya tanpa hak. Wa an tusyriku billah, dan kalian menyekutukan Allah. Malam yunazil bi sultana, dengan sesuatu yang dia tidak menurunkan hujjah, ya, bukti tentangnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, serta yang Allah haramkan adalah kalian berkata atas nama Allah ma la ta'lamun, dengan apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. Nah, qul, katakanlah, ya, perintah ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'linan linnas. Ya, dengan terang-terangan di hadapan manusia. Ya, di hadapan manusia, innama, sesungguhnya, ya, hanyalah. Innama termasuk adatu hasr, partikel atau kata yang menunjukkan al-hasr, pembatasan. Naam. Innama harrama, sesungguhnya hanyalah yang diharamkan oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ayat ini sebagai bantahan, ya, bagi orang-orang yang suka mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Termasuk orang-orang musyrik zaman dahulu yang mengharamkan ini, mengharamkan itu, jangan, ini suci, ini tidak boleh dimakan, ini tidak boleh disembelih, jangan melakukan ini dan itu. Padahal itu semua adalah perkara-perkara yang Allah halalkan, Allah mubahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bantahan untuk mereka, hanyalah yang diharamkan oleh Rabbku hanyalah demikian dan demikian. Naam. Naam, harrama diharamkan ya, yakni dilarang al-fawahish, yang diharamkan oleh Rabb hanyalah al-fawahish. Apa itu fawahish? Fawahish merupakan bentuk jamak dari fahishatun. Ya, diterangkan oleh para ulama fawahish fahisha yang dimaksud dalam ayat ini adalah az-dzunubul kibar allati tustafhashu wa tustaqbahu, yaitu dosa-dosa besar yang sangat dianggap keji atau dianggap sangat keji dan dianggap sangat buruk. Ya, contohnya adalah seperti zina, liwat dan semisalnya. Na'udzubillah. Nah, yang diharamkan oleh Rabb hanyalah al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, baik fawahish yang nampak maupun fawahish yang tersembunyi. Ya. Apa itu fawahish yang nampak? Di dalam ayat ini Allah membagi fawahish menjadi dua macam. Semuanya adalah dosa-dosa besar yang sangat dianggap buruk. Dianggap sangat buruk. Ya, dianggap sangat kotor. Ya, sangat keji. Dibagi menjadi dua. Yang nampak, fawahish yang nampak dan fawahish yang tersembunyi. Fawahish yang nampak, yaitu al-fawahish allati tata'allaqu biharakatil badan. Fawahish yang nampak adalah fawahish yang berkaitan dengan gerak-gerik tubuh. Dengan anggota tubuh yang nampak. Lahiriah. Tangan, kaki, ya, lisan, dan lain sebagainya. Adapun al-fawahishul batinah, fawahish yang tersembunyi, yaitu allati tata'allaqu biharakatil qulub. Yaitu yang berkaitan dengan gerakan-gerakan qalbu. Perbuatan-perbuatan batin qalbu. Dicontohkan oleh para ulama dengan kalkibri, seperti kesombongan, wal ujbi, ujub, ya, bangga diri, riya dan nifaq dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan fawahish. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha, ya, ma zahara minha wa ma batan. Naam. Tafsir yang lain untuk yang nampak dan yang tersembunyi, ya, fawahish terbagi menjadi dua, al-zahirah yang nampak dan al-batinah yang tersembunyi. Penafsiran yang kedua, yang nampak maksudnya adalah ma zahara linnas, ya, apa yang nampak bagi orang lain, ya, apa yang nampak bagi orang lain, diketahui oleh orang lain, apalagi orang banyak, diketahui oleh orang banyak, ya. Adapun wa ma baton, yang tersembunyi, yakni fawahish, ya, yakni tersembunyi, ya, dari penglihatan dan pengetahuan orang lain, ya, sehingga itu tergolong wa ma baton, walaupun dilakukan dengan perbuatan-perbuatan lahiriah, zahir, tangan, kaki, lisan atau yang lain, namun tidak diketahui oleh orang banyak, maka itu disebut bawatin, al fawahish al batinah. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan al-ithm. Yang Allah haramkan adalah al-ithm. Apa itu al-ithm? Ditafsirkan oleh para ulama, al-ithm di dalam ayat ini maksudnya adalah ma yakunu sababan lahu minal ma'asi. Kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi sebab terjatuh dalam fawahish. Kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang menjadi sebab terjatuh, ya, di dalam fawahish, dosa-dosa yang kecil. Enam. Enam. Kemudian, wal-baghya bi-ghayril haq. Al-baghya bi-ghayril haq. Yakni, menganiaya, menzalimi orang lain. Baik berkaitan dengan darah mereka, harta benda mereka, maupun kehormatan mereka dia jatuhkan. Ya. Sehingga kata para ulama, al-ithm dan al-baghi, ya, ini mencakup dosa yang berkaitan dengan hak Allah, dan juga dosa yang berkaitan dengan hak sesama makhluk. Naam. Sehingga al-itsm, yakni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar. Adapun al-baghy berkaitan dengan hak-hak sesama makhluk. Wal itsma wal baghya bighairil haq. Berkaitan dengan ungkapan bighairil haq, tanpa hak, tidak terfahami darinya bahwa terkadang memzalimi orang lain itu dengan hak. Ya, tidak. Bighairil haq. Ya. Dikatakan oleh para ulama ini merupakan sifah kasyifah, yakni sekedar menjelaskan kenyataan yang namanya baghy, ya, memzalimi orang lain itu ya tanpa hak. Ya, tanpa hak dan tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan juga yang diharamkan oleh Rabbku itu adalah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sultan bukti pembenar tentangnya. Nah, sultan yakni hujjah, argumen, dalil, ya, pembenar, ya. Disebutkan di sini malam yunazzil bi sultana, kesyirikan yang Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Ini juga disebut oleh para ulama dengan sifat kasyifah, sekedar ya menjelaskan dan mengingatkan tentang realita yang namanya kesyirikan itu ya tanpa sultan, tanpa hujjah, tidak ada bukti yang membenarkannya. Bukan sehingga tidak ada di dalamnya mafhum mukhalafah. Oh, berarti kalau kesyirikan dengan hujjah boleh. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Ya, tidak ada pemahaman yang terpahami sebaliknya. Kalau ada sultan dan hujjah berarti boleh melakukan kesyirikan. Tidak. Ini sekedar sifat kasyifah menerangkan dan mengingatkan tentang kenyataan untuk menjelaskan buruknya kesyirikan. Kesyirikan itu buruk dan dilarang karena tidak ada hujjah yang membenarkannya. Kemudian yang terakhir dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan atas nama Allah ya sesuatu yang tidak kalian ilmui, sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu mencakup ya beberapa hal. Yang pertama adalah tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Berkata tanpa ilmu tentang zat Allah. Dan yang kedua adalah tentang al-asma, tentang nama-nama Allah. Ya. Mengatakan bahwa Allah memiliki nama ini, ini nama Allah, itu nama Allah. Ya, dan seterusnya tanpa ilmu. Yang ketiga adalah sifatullah. Ya, berkata tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah memiliki sifat ini dan itu. Dan yang keempat adalah al-af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya akan melakukan ini dan melakukan itu, ya. Dan yang kelima adalah al-ahkam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting mengatakan ya ini wajib, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini makruh dan seterusnya berkata. Ya, ini termasuk berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu di dalam hukum-hukum syariatnya. Ya, inilah lima hal ya. Ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pertanyaannya, mana sifat salbiyah? Ya, sifat kurang, sifat kelemahan yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya di dalam ayat ini. Ya, karena ayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya bersama beberapa ayat yang membahas tentang sifat salbiyah. Sifat-sifat kurang yang dinafikan dari Allah Ta'ala. Ya, jawabannya, ya, sifat kurang yang ada di dalam ayat ini ya, adalah sifat asyirk, kesyirikan, memiliki sekutu. Itulah yang ya, diambil dari kalimat wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa antusyriku billahi malam yunazil bihi sultana. Allah mengharamkan ya kalian menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sekutu. Allah mengharamkan ya karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Ya. Sifat sempurna yang berlawanan dengannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna yang mutlak. Ya. Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa menyamai Allah, menandingi Allah dan bersekutu bersama Allah, dan Allah tidak membutuhkan persekutuan. Ya, dikarenakan ya kamal ghina, kesempurnaan sifat ghinanya, maha kaya dan tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ya, kenapa yang disebutkan adalah beberapa hal ini yang Allah haramkan dalam ayat ini? Ya. Nah, dalam keadaan di sana masih banyak perkara-perkara haram. Ya. Perkara-perkara haram tidak disebutkan dalam ayat ini. Tapi kenapa dikatakan yang diharamkan oleh Rabbu hanyalah? Dan seterusnya, jawabannya yang pertama, karena perkara-perkara haram yang lain itu masuk di dalam keumuman ayat ini. Karena ayat ini sudah mencakup banyak hal dengan lafaz yang bersifat umum, mencakup seluruhnya. Al-fawahish, ma zahara minha wa batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Al-ithm, maksiat berkaitan dengan hak Allah. Wal-baghi, maksiat, ya, kezaliman yang berkaitan dengan hak makhluk, dan seterusnya. Ya, demikian juga jawaban yang kedua, karena para ulama mengatakan, inna hadhil muharramatul khamsah mimma ajma'at asy-syara'i' 'ala tahrimiha. Ya, kelima perkara yang diharamkan di dalam ayat ini, ya, adalah perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh syariat. Ya, oleh seluruh syariat, ya, Allah Subhanahu wa taala tentang keharamannya. Sehingga yang diharamkan, yang disepakati oleh semua syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul hanyalah ini. Ya. Al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithm wal baghi bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lam. Lima hal ini merupakan perkara-perkara haram yang disepakati oleh semua syariat. Naam. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari kesempatan pagi hari ini. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.